بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد الحمد لله di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan anugerah kepada kita untuk bisa bermajlis ilmu, dan majlis ilmu itu adalah majlis yang mulia sebagaimana kemuliaannya tidak diragukan lagi dan ajarnya juga tidak diragukan lagi. Berbeda kalau disebutkan beberapa riwayat yang di luar Bukhari, di luar Sahih Bukhari dan Muslim, tentunya perlu dipastikan kekuatannya, kesahihannya ataupun kekuatannya. Tetapi alhamdulillah dalam kitab Mukhtasar ini dicukupkan dengan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau Sahih keduanya, ataupun mungkin disebutkan yang lain tapi sudah dipastikan kekuatan riwayatnya. Ini agar ketika kita membaca kita aman tentunya, nyaman dengan dalil yang disebutkan. Dan ini merupakan tentunya keistimewaan kitab ini. Selain disebutkan nas Al-Quran. Selain disebutkan apa? Nas Al-Quran. Sekarang disebutkan dari Abu Hurairah dalam hadis Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man atahu Allahu mala." Siapa yang Allah datangkan padanya harta, "falam yu'addi zakatah," dan dia tidak menunaikan zakatnya. Siapa yang Allah karuniakan padanya harta. Ingat, harta yang kita dapatkan dari siapa? Dari Allah. Harta itu punyanya Allah. Walillahi na'am as-samawati wal-ard. Atau dia Allah subhanahu wa ta'ala memiliki langit-langit dan bumi. Sehingga apa yang ada di dalam langit dan buminya, semuanya adalah miliknya, semuanya adalah penciptaannya. Termasuk kita. Dan termasuk apa yang kita dapatkan, itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena miliknya Allah berhak, berkuasa, bertindak tanduk terhadap miliknya. Dia bisa tambahkan, dia bisa musnahkan, dia bisa hancurkan. Seperti ketika Allah mendatangkan hari kiamat, hancur binasa. Permukaan dunia, langit, dan bumi tidak ada tersisa, semuanya hancur. Karena miliknya Allah, tidak ada yang menuntut kepada Allah, itu miliknya. Siapa yang mau menuntut kepadanya, sementara dia adalah pemiliknya. Seperti ketika kita menghancurkan milik kita misalnya, kalaupun kita dengan hukum manusia, tetapi kita memiliki misalnya barang kita hancurkan, kan orang mengatakan itu miliknya sendiri. Kalaupun kita dengan hukum manusia, artinya manusia itu tidak seperti Allah dalam pemilikannya. Kita masih ada hukum-hukum yang terkait. Kalau kita menghancurkan apa yang itu bernilai harta, maka kita dibenci, maka kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta tersebut, Karena Allah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, karihalakum an thalathin, dibenci kepada kalian tiga perkara, salah satunya adalah idha'atul mal, menghambur-hamburkan, membuang harta. Jadi walaupun kita hancurkan, karena itu milik sendiri, tapi kita masih berkaitan dengan hukum yang lain. Namun, karena itu milik sendiri, orang tidak, atau manusia tidak mempermasalahkan, itu kan miliknya. Demikian ketika Allah memiliki, yang memiliki langit dan bumi, menghancur binasakan langit dan bumi ini, siapa yang mau menuntut Allah subhanahu wa ta'ala? Dan tidak ada hukum bagi Allah tentang apa yang dia hancurkan. Tidak ada hukum baginya. Dia maha berkuasa, dia maha menciptakan. Sehingga harta yang diberikan kepada seorang bukan semata-mata dia dapatkan dan dia hasilkan langsung, tetapi itu pemberian dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus diingat, karena itu pemberian dari Allah, dia tidak boleh semena-mena, dia tidak boleh melampaui batas dengan harta tersebut. Disebutkan dalam hadis, man atahu Allahu mala, siapa yang Allah datangkan, Allah karuniakan kepadanya harta, falam yu'addi zakatah, dan dia tidak menunaikan zakatnya. Dia tidak menunaikan zakatnya. Mutsila lahu maluhu yaumal qiyamah, akan diwujudkan hartanya nanti di hari kiamat. Akan diwujudkan nantinya hartanya di hari kiamat. Syuja'an aqra. Syuja' aqra, yaitu ular jantan, ular jantan yang putih botak kepalanya. Lahu zabibatan, yang dia memiliki buih di daerah bibir mulutnya. Di daerah bibir kedua mulutnya. Tentunya hal ini menunjukkan, diterangkan dalam hadis ini oleh para ulama, diterangkan hadis ini oleh para ulama, menunjukkan ular ini ular yang sangat berbisa. Kalau diwujudkan di dunia ini ada ular jantan, itu ular yang sangat ganas daripada ular betina. Kemudian yang kedua, dikatakan ular yang botak berwarna putih kepalanya, semakin banyaknya racun bisa ular tersebut, semakin botak kepalanya. Dan semakin putih, semakin kuat racun dan bisanya. Jadi kalau mau mengetahui rajanya ular, yang kita biasa kata, kemudian ular ini menggigit dua rahang orang tersebut. Digigit. Ya, nasallallahu salama, ini contohnya aja. Ular itu mencokot begini. Paham anak-anakku sekalian? Dan gigitannya enggak terpisah. Digigit antara ini rahang. tulang yang ada di bawah telinga sampai ke dagunya ini. Digigit. Ular berbisa. Dan kemudian ular itu pun menyemburkan racunnya ke dalam mulut orang tersebut. Tidak terlepas. Ya, kalau kita melihat tentunya gambarannya ini sangat mengerikan, ya. Sangat mengerikan, luar biasa seperti itu. Terkalung, dan dikatakan kalungnya ini tidak bisa terlepas. Karena memang demikianlah. Ular tersebut langsung melilit lehernya. Dalam keadaan tangannya tidak bisa berbuat apa-apa. Di hari akhir tangannya, kakinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia semacam orang yang tidak mampu berbuat apa-apa. Lantas ular itu menggigit rahang dan mengeluarkan racunnya. Kemudian ular itu pun berkata, Nasallallahu salamata wal afiyah. Ular pun terus berkata, yakni shidqaihi, maknanya lih zimataihi, itu maknanya shidqaihi. Kemudian ular itu pun berkata, thumma yakul, ana maluka, saya adalah hartamu ya fulan. Ana kanzuka, saya adalah harta simpananmu. Ternyata hartanya jadi apa? Hah? Jadi ular. Karena harta itu milik Allah, Allah berhak merubahnya menjadi apapun. Thumma tala hadhil ayat, kemudian dibacakan ayat ini. Ayat yang sudah kita dengarkan. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullah min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, dalam surah Ali Imran 180. Sehingga kita mendapatkan keterangan yang tentunya sangat bermanfaat membimbing kita. Ya, jangan sampai nanti antum ada menjadi orang kaya. Dan itu bukan suatu yang mustahil. Nanti Abdul Qahar kaya, Muawiyah kaya. Tiba-tiba ketemu Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Siapa ya? Oh, enggak kenal Ustaz. Saya Abdul Qahar. Saya Muawiyah. Bagaimana kita kenalnya? Naik kendaraannya, kendaraan yang luar biasa. Mungkin sudah naik helikopter. Namanya orang kaya, anak-anakku sekalian. Kamu kira orang kaya tidak bisa beli helikopter? Bukan suatu yang mustahil. Tetapi kalau dia baik, kekayaannya dia salurkan dengan zakat, dengan infak dan sedekah. Abu Bakar kaya, Umar kaya, tetapi disalurkan hartanya untuk apa? Untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Maksud kita, bisa jadi kalian, maka ketika kalian memiliki kekayaan, jadilah seperti Abu Bakar dan jadilah seperti siapa? Umar. Abu Bakar dan Umar mengerti haknya harta. Laisa kadzalik. Dan bukan berarti orang yang kaya sudah pasti jelek. Tidak demikian. Tadi sudah disebutkan. Bisa jadi. Maka dengan riwayat ini kita mengambil pelajaran. Ya Allah, dulu saya dapat keterangan ini. Bagaimana harta saya ini? Dengan kita belajar. Kalau kita enggak belajar, ya maaf saja. Hartanya tidak dijadikan harta zakat. Masa zakat, saya capek-capek mencarinya, banting tulang, tulangnya dibanting siang dan malam, akhirnya remuk orangnya karena dia banting tulangnya kiri dan kanan siang dan malam, saya tidak dapat kecuali karena itu semua saya mendapatkan harta, dikeluarkan dengan harta zakat, ya kurang harta saya. Ini kalau dia belajar, dia mengingat ini. Tetapi kalau dia tidak belajar, dia berkata seperti tadi. Masa hartanya kita, hartanya mohon maaf, mungkin kita sekedar menyinggung. Ada orang hartanya triliun. Triliun itu 1.000 miliar atau 1.000 miliar. Nah, satu miliar berapa juta? 1 miliar 1.000 juta ya kan? 1.000 juta 1 miliar. Dengan harta seperti itu tentunya, misal dikeluarkan zakatnya kan banyak hartanya dikeluarkan. Bagaimana saya mengeluarkan zakat harta saya sekian banyak ini? Anak-anak saya saja tidak dapat harta, belum dapat harta. Gimana saya mengeluarkan harta yang banyak ini? Untuk zakat dibuang percuma. Orang kaya yang seperti ini diancam dengan hadis yang tadi. Jelas anak-anakku sekalian? Dan itu bisa saja terjadi pada seorang kayanya luar biasa. Terlalu banyak orang yang kaya. Kayanya rupiahnya enggak bisa dihitung. Hitungnya capek. Karena saking kayanya, rupiahnya enggak bisa dihitung. Tadinya bagaimana dia? Tadinya dia pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima dengan gerobak. Iya kan? Tapi kemudian secara fakta dia menjadi orang terkaya. Artinya ada yang seperti ini. Tapi kalau dia tidak mengerti zakat berbahaya. Jangankan kaya yang seperti itu. Kaya yang biasa-biasa saja dia harus mengerti tentang harta zakat. Inilah kita belajar agama. Inilah kita belajar agama untuk diri kita terlebih dahulu dan tentunya untuk yang lainnya yang kita akan ajarkan, yang kita akan sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan dengan keterangan tadi kita mendapatkan keterangan yang nafi'. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah, dan dengan demikian kita telah menyelesaikan tentang zakat dari cabang yang ke-22 secara ringkas tentunya, karena pembahasan zakat secara sendiri di mana pembahasan fikih yang kita akan dapat panjang lebar di sana. Demikian di sini hanyalah sekedar mengingatkan bahwa zakat itu dari cabang keimanan yang akan menyempurnakan keimanan seorang, bahkan akan menyelamatkan seseorang, karena kalau dia tidak mengeluarkan zakatnya, dia akan celaka, tidak hanya di akhirat, demikian di dunianya. Demikian di dunianya, dia akan celaka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Al-thalis wal ishruna min syu'abil iman. Yang ke-23 dari cabang keimanan, as-siyam. Yang ke-23 dari cabang keimanan yaitu puasa. Puasa telah kita dengarkan keterangannya bahwa amalan yang mengantarkan seorang masuk ke dalam surga adalah apa? Puasa. Yang kata Rasulullah, la mithla lahu, tidak ada bandingnya dari amalan yang bisa mengantarkan seorang masuk ke dalam surga adalah puasa. Puasa. Maka karena amalan ini amalan yang utama, wajar kalau dikatakan dia adalah cabang penyempurna iman. Dan puasa itu sendiri merupakan rukun apa? Hah? Rukun Islam. Puasa adalah rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang keberapa puasa? Syahadat, solat, zakat. Apa setelahnya? Puasa. Baru setelahnya apa? Haji. Maka puasa adalah rukun Islam. Tentunya puasa sendiri ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib puasa apa? Puasa Ramadan. Kemudian puasa apa? Nazar. Seorang yang bernazar untuk menegakkan puasa, maka puasa nazar ini puasa wajib. Adapun kalau qadha nanti kembali. Kalau itu adalah hutang Ramadan, maka dia adalah puasa Ramadan sebetulnya. Jadi puasa wajib Ramadan dan nazar. Kemudian ada puasa-puasa sunnah yang banyak. Seperti di hari-hari ini, di antaranya puasa sunnah yang dihasung, dibimbing kita untuk menegakkannya di hari-hari ini. Kemudian puasa sunnah yang lain, banyak, Senin Kemis, puasa tengah bulan, kemudian puasa Daud, kemudian besok ada puasa Arafah, berkaitan dengan kumpulnya manusia di Padang Arafah, yang tentunya tepatnya tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian ada puasa Naam Ashura, puasa Muharram, 10 Muharram, 9, dimulai dari 9, 10, 11. Dan tentunya puasa yang lain, puasa sunnah. Semuanya yang wajib ataupun yang sunnah menambah sempurnanya keimanan seseorang. Menambah sempurnanya atau menambah keimanan seseorang sehingga menjadi sempurna dan semakin sempurna. Karenanya, puasa dari amalan yang sangat disenangi, dicintai oleh Allah. Demikian juga puasa adalah amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sering berpuasa. Beliau sering berpuasa. Sering saum. Qala rahimahullah. As-siyam. Puasa merupakan cabang yang ke-23 dari cabang keimanan. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Li hadith Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, fi sahihaini, dalam dua sahih. Buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima fondasi, lima rukun. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Sebelumnya, kita belum baca ayat ya, tapi kita sebutkan dulu ayatnya. Ayatnya, kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian untuk berpuasa. Mudah-mudahan dengan puasa ini kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, tentunya ayat ini menjadi umdah, menjadi sandaran tentang hukum berpuasa Ramadan. Tetapi juga menjadi dalil umum terhadap puasa yang lain, bagaimana puasa itu menjadikan seorang bertakwa. Menjadikan seorang bertakwa. Kenapa? Karena puasa itu, atau orang yang berpuasa, dengan puasanya itu mencegah dia dan melarang dia dari perbuatan yang dilarang dan dimurkai oleh Allah. Dan dengan puasanya dia akan terbimbing melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada orang berpuasa, tentunya tidak didapati kalau dia betul-betul berpuasa, melakukan perbuatan yang menyimpang ataupun jelek ataupun yang diharamkan kalau dia betul-betul berpuasa. Tetapi orang yang betul-betul berpuasa pasti orangnya anteng, tenang, orangnya di atas amalan-amalan baik. Karena dia lihat dirinya dalam keadaan berpuasa. Atau dia melihat dan mendapati keadaan dirinya dalam keadaan berpuasa. Sehingga amalannya terbimbing dengan puasanya. Inilah amalan taat. Dan inilah amalan-amalan ketakwaan. Kemudian dengan puasanya tadi, dia menghalangi dirinya dari perbuatan dosa. Karena dia lagi berpuasa. Sehingga itu puasa kenapa dikatakan sebesar-besar amalan yang mengantarkan kepada ketakwaan. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah dan yang lainnya, bahwa puasa ini merupakan satu amalan yang paling besar yang membawa seorang untuk bertakwa. Jadi kalau tadi dengan ayat ini menjadi dalil bagi puasa Ramadan wajib, dan puasa wajib ini tentunya dengan hukum mesti dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan, haram untuk ditinggalkan, yang kalau dikerjakan akan membawa juga kepada ketakwaan. Demikian menjadi dalil yang umum terhadap semua puasa, bahwa puasa yang dikerjakan akan mengantarkan kepada ketakwaan. La'allakum tattaqun. Karenanya tadi sudah kita dengarkan Rasulullah senang berpuasa. Rasulullah hanya karena tidak mendapatkan makanan. Pernah beliau masuk ke rumah Aisyah tidak dapat makanan. Lantas beliau mengatakan, kalau demikian saya puasa saja. Ini menunjukkan bahwa puasa beliau ada puasa yang sesuai dengan waktu-waktunya, ada puasa yang bebas. Yaitu bebas tanpa ada waktu, tanpa itu hari Senin, Kamis, atau tanpa puasa tengah bulan, beliau didapati berpuasa. Dan karena istimewanya puasa ini, Allah siapkan satu pintu. Di surga nanti pintu apa? Pintu Royan. Pintu ini hanya memanggil orang-orang yang berpuasa. Dan akan dimasuki pintu itu oleh orang-orang yang berpuasa yang tidak masuk di pintu tersebut. amalan puasa, amalan yang dikerjakan mengantarkan seorang masuk ke pintu tersebut. Karenanya kenapa puasa itu merupakan penyempurna keimanan? Karena amalan iman banyak. Ada sholat, ada zakat yang tadi disebutkan, dan yang lain-lainnya tentunya. Atau yang sebelumnya disebutkan, dan yang lain-lainnya. Ini semua penyempurna keimanan. Dan salah satunya yang paling besar menyempurnakan keimanan seorang juga adalah puasa. Wallahu a'lam bisawab. Dulu ketika masa-masa menuntut ilmu, dulu anak-anakku sekalian, kita diajarin untuk selalu berpuasa. Ya memang terasa waktu dan masa-masa itu masa-masa yang indah kita menuntut ilmu. Tidak ada beban, tidak ada keberatan untuk menegakkan amalan apa saja, termasuk puasa. Berpuasa, bahkan di antara kita ada yang puasa Daud. Ketika menuntut ilmu, tidak ada beban masalahnya. Kita hanya belajar, sholat. Belajar sholat, maka kita puasa. Puasa Daud. Puasa yang lain. Maksudnya, dengan kebiasaan yang terbiasa itu akan membimbing kita. Ya mudah-mudahan, pertama menjadikan kita istiqomah, kedua tentunya menjadikan kita selalu siap, kokoh di dalam menghadapi segala situasi, kondisi, ketika tidak memiliki apa-apa. Ya kalau tadi dikatakan nanti bisa saja ada yang kaya, ya mudah-mudahan kalian semua diberikan kekayaan dan dapat menjadi orang-orang yang menempatkan kekayaannya dengan baik dan tepat. Allahumma amin. Tetapi tidak dipungkiri ada yang tidak punya nantinya. Ada yang tidak punya. Ada yang tidak punya harta. Mungkin dia juga pun tidak berpikir ada makanan hari ini karena tidak ada perhitungan dapat makanan hari ini. Ketika keadaan itu akan datang, seorang yang sudah terlatih dengan puasa, dia akan bisa menghadapi keadaan tersebut dengan tenang. Dengan tenang anak-anakku sekalian. Ya jangan kita mengatakan pasti semuanya demikian, tidak. Bisa jadi kita tanpa memiliki harta sama sekali. Bisa jadi. Dan itu bukan bentuk penzaliman Allah kepada kita, bukan. Allah bahkan cinta kepada kita, dia mau uji kita dengan ujian ini. Dan Allah memberikan ujian kepada hamba-hambanya sesuai dengan apa yang hamba itu mampu untuk memikulnya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Bisa jadi kita tidak memiliki apa-apa. Maka ketika kita telah melatih diri kita dengan berpuasa di hari-hari sebelumnya, kita merasa kondisi kita biasa dan aman, nyaman saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya tentunya ini laki dan perempuan. Mungkin yang laki sebagai suami, yang perempuan sebagai istri. Mendapatkan keadaan yang tidak ada sama sekali. Karena dia telah sering berpuasa, dia sabar. Bisa jadi anak-anakku sekalian. Ada orang kaya, luar biasa. Tiba-tiba datang gempa. Gempa memasukkan rumahnya ke dalam tanah dan hartanya. Dia akhirnya tidak punya apa-apa. Apa tidak ada kenyataan yang seperti ini? Hah? Ada banyak. Ya kita tidak menyinggung kepedihan apa yang dirasakan dulu orang-orang yang ada di kota Palu. Waktu gempa dahsyat Palu beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Satu kampung tidak ada lagi wujudnya. Kemana? Masuk ke dalam tanah. Ya tentunya kalau mobilnya, rumahnya, semua perabotnya, bahkan ATM-nya, bahkan uang yang ada di simpanan apa brankasnya dan yang lainnya tertimbun masuk ke dalam tanah. Dan mobil pun tidak, mobil apa pengeruk tanah pun tidak bisa karena langsung tertimbun dengan bebatuan permukaan bumi. Ya langsung miskin kalau seperti ini. Iya kan? Langsung hilang. Dia harus menghadapi lapar beberapa hari. Tapi kalau dia dari orang yang bertakwa, dia dididik dengan puasa, dia bersabar. Maksud dari keterangan ini, kita akan menghadapi keadaan-keadaan yang keadaan ini kalau kita tadinya dari orang-orang yang terdidik dengan agama, diajarkan berpuasa, diajarkan demikian, kita insya Allah Ta'ala bisa menghadapi keadaan-keadaan tersebut. Wallahu Ta'ala a'lam bisawab. Karena itu, dari amalan yang utama di sini adalah amalan berpuasa. Penyempurna keimanan kita. Jadi jangan pandang bahwa puasa itu hanya puasa Ramadan. Tetapi banyak puasa-puasa yang lain yang menyempurnakan dan mengokohkan iman kita. Mudah-mudahan dengan keterangan ini bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillah. Nanti ini hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu saya ada jadwal siang nanti sampai sore di wilayah Eretan. Sehingga mungkin sore kosong. Tidak ada kajian kita. Mudah-mudahan kalian bisa mengisinya dengan bermanfaat, dengan apa yang lebih baik. Saya kembali mengingatkan kita di 10 hari yang utama.